السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kalimat suci, kalimat mulia, dan kalimat sempurna, penuh dengan makna, penuh dengan berkah, selalu kita panjatkan kepada Zat yang maha suci, maha mulia dan maha sempurna, Zat yang maha berkah, Zat yang selalu memenuhi segala kebutuhan makhluknya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim, kalimat hormat, kalimat suci kepada manusia yang pantas untuk dihormati dan juga yang suci dari segala kekurangan. Manusia yang tidak dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa risalah syariat dari langit sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana yang diinginkan dan yang dilarang oleh Sang Pencipta, halal dan haram. Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman, maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkahi pagi ini, masih dalam kitab Minhajul Muslim dan kita masuk di bab yang kedua, bab adab. Dan kitab kita ini memiliki empat bab induk, bab akidah, dan Alhamdulillah Allah sudah mudahkan kita menyelesaikannya dan semoga diberkahi sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi amal jariah. Dan kita sudah sekarang akan masuk ke bab kedua, bab adab, dan kedepannya ada dua bab lagi, bab akhlak, dan juga yang terakhir bab fikih, terdiri dari dua bahasan, fikih ibadah dan fikih muamalah. Semoga Allah berkahi dan insyaAllah semoga kitab ini berhasil kita selesaikan dan juga bermanfaat bagi kita yang hadir di sini dan seluruh muslimin. Adab, saudaraku seiman, kalau bahasa saya, selain terjemahan umumnya dalam kamus-kamus kita, tata krama, maka kalau bahasa saya dia adalah kemasan. Dan kemasan ini di dalam Islam boleh kita lakukan pengemasan terhadap ibadah yang sudah ada perintahnya, dan boleh juga kita mengemas perbuatan pelanggaran di dalam agama dengan tujuan agar kita tidak melakukannya. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh. Kalau seseorang di antara kita bangun sholat malam misalnya, kemudian dia bangun begitu saja dalam kondisi keringatan atau masih mengantuk, kemudian dia langsung wudhu, dia sholat, dapat fadilah, dapat pahala. Dia kerjakan salah satu sunnah Nabi SAW, sholat malam. Tapi dia hanya dapat pahala sholat malam. Seorang muslim yang cerdas, dia bisa melipat gandakan pahala-pahalanya dengan pemahaman agama. Tentu butuh ilmu di sini. Bagaimana caranya? Dia melakukan adab. Bangun tidur, dia mandi dulu, minum teh hangat, pakai baju yang bersih, sejadahnya dibubuhi minyak wangi. Ini namanya adabnya. Dia sedang mengemas ibadah itu supaya menjadi lebih nyaman untuk dikerjakan, lebih sempurna, lebih khusyuk, konsentrasi. Maka di sini dia dapat double pahala. Dapat pahala dari ibadah itu sendiri, dapat pahala dari adabnya. Begitu pula semua ibadah yang lain, sedekah misalnya. Seseorang kalau hanya sekedar mengeluarkan uang begitu saja, beda dengan orang sengaja memprogramkan, misal ada orang miskin lewat, kemudian dia korek kantongnya, berapa yang dia dapatkan atau dia temukan, dia berikan, selesai. Dapat pahala, dapat pahala. Ikhlas kepada Allah, insya Allah dapat pahala. Tapi ada orang enggak, dia cerdas. Sebelum keluar rumah, emang sudah disisipin uang yang mau disedekahkan. Di kantong sebelah kanan misalnya, atau di dompet di sisi kiri misalnya, ini khusus untuk uang-uang sedekah. Lalu dia pilih uang yang baru misalnya. Uang yang bersih, yang baru, yang paling bagus ditaruh untuk sedekah. maka di sini dia dapat double pahala. Pahala sedekahnya dan pahala adab terhadap sedekah itu. Para sahabat teman-teman sekalian, ridwanullahi alaihim, mereka itu kalau mau berkurban untuk Idul Adha, 6 bulan sebelum Idul Adha, mereka sudah beli kambing. Kambing itu dirawat, digemukin, sampai kambing itu pada saat akan dikurbankan menjadi besar, gemuk. Dirawat, dibersihin, sampai dimandikan. Sehingga mereka dapat ibadah kurbannya, mereka dapat adabnya. Adabnya tadi karena memberikan yang terbaik kepada Allah, mengemas ibadah itu. Maka di sini ada pahala ekstra. Dan ini masuk dalam semua lini kehidupan kita. Termasuk dalam masalah adab ini teman-teman sekalian, mengubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Contoh misal, tidur, makan, minum, mandi, mubah. Kalau perilaku sehari-hari ya, milih baju, ya, semua itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Misal kita makan, kita mau makan yang pedas, mau makan yang hangat, mau makan yang dingin, ya, porsinya, itu semua mubah-mubah saja. Selama itu makanan halal, mubah. Minum juga begitu, pakaian juga begitu, tidur juga begitu. Tapi adab yang sangat positif bagi seorang muslim, kalau dia mengubah itu dengan niatnya, dia makan niatnya dalam hati untuk merawat tubuh yang sedang dititipkan oleh Allah, sehingga tubuh ini terjaga. Kenapa ada rasa gerah? Kenapa ada rasa lapar? Kenapa ada rasa haus? Itu semua alami dari sang pencipta Allah. Karena kita disuruh rawat amanah yang sedang kita pakai ini. Badan ini bukan milik kita, dititipin oleh sang pencipta Allah. Allah buat kita gerah supaya kita mandi, sehingga terawat. Bayangkan kalau tidak ada rasa gerah, manusia tidak akan mandi mungkin. Tapi Allah suruh kita rawat secara alami kan. Nah, kalau diniatkan makan untuk menguatkan tubuh dan merawatnya, minum juga begitu, bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga haus. Tidur juga begitu, bukan hanya sekedar tidur, capek, tidur, enggak. Tapi memang untuk menjaga dan merawat tubuh yang sedang diamanahkan oleh sang pencipta Allah, ada pahalanya. Itu adabnya, kemasannya di situ. Jadi bagaimana seseorang muslim dan muslimah itu jeli memperbanyak pahala dia karena punya ilmu. Dia tahu ilmunya, termasuk yang Bapak Ibu pelajari pada pagi ini. Jelas sampai sini ya? Enggak ada suara, selalu senyap ini. Fokus atau mengkhayalin? Baik. Sekarang kita lihat adab dalam meninggalkan dosa. Tadi kan adab dalam mengerjakan perintah. Tarik dalam semua lini kehidupan kita itu. Kalau adab dalam meninggalkan dosa, misal seseorang keluar, dia tahu kalau dia pakai baju biasa misalnya, masih ada celah bisa berbuat dosa. Tapi dia sekarang mengemas, meletakkan adab di situ, dia pakai baju yang membuat memang tidak akan, dia tidak akan terfikir untuk interaksi dengan lawan jenis, atau lawan jenis tidak akan mengganggunya. Misal contoh ibu-ibu, apa hikmahnya? Kenapa ibu-ibu disuruh mengulurkan kain dari kepala sampai ke kaki? Ayat Al-Quran begitu. Katakanlah hai Muhammad kepada wanita-wanita muslimah agar mereka mengulurkan kain mereka dari kepala sampai ke kaki. Apa kata para ulama tafsir? Yang dimaksud dengan diulurkan di sini adalah memang mereka jatuhkan kain yang lebar dari kepala sampai ke kakinya, sehingga tidak ada lagi bentuk-bentuk badan. Sekarang kalau seorang muslimah sengaja pakai pakaian yang lebar, warnanya tidak menyolok, dengan tujuan bukan hanya sekedar karena Allah suruh menggunakan baju itu atau menutup aurat, tapi plus agar saya selamat dari dosa. Seorang muslim pakai jilbab besar, pakai cadar, malu interaksi sama laki-laki, otomatis bajunya sudah menahan dia. Kalau dia niatkan itu supaya sekalian, supaya saya tidak berbuat dosa, itu pahala sendiri. Laki-laki misalnya ikhwah kita sengaja pakai kopiah kemana-mana jalan. Orang pakai kopiah, perempuan jadi segan. Beda dengan kalau tidak misalnya. Tentu boleh saja tidak pakai kopiah. Dalam Islam mubah-mubah saja. Tapi kalau ada orang sengaja menggunakan pakaian yang akhirnya selain menutup auratnya dia niat supaya tidak terjerumus dalam dosa, itu pahala. Itu pahala. Itu adab dalam meninggalkan dosa. Seseorang di antara kita tahu dia tidak mau berzina. Dia mau kemas supaya dapat pahala lebih banyak. Maka dia sengaja tidak mau lewat di jalan-jalan yang ada tempat perzinahan. Adabnya begitu. Supaya benar-benar tertutup pintu untuk berbuat zina. Itu adab juga kemasan. Pada beberapa pertemuan-pertemuan kita yang lalu, saya tidak ingat pertemuan yang keberapa, saya pernah ceritakan tentang seorang anak muda yang tidak jadi berzina karena meletakkan kotoran di bajunya. Masih ingat gak? Gak ada suara senyap ini. Ingat ya? Kalau bilang lupa lagi saya gak tahu. Tapi itu contoh bagaimana orang-orang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram dengan mengemasnya. Pada saat dia dikurung oleh seorang wanita cantik, kaya, istri pejabat, dan disuruh berzina, bukan cuma sama istri pejabat itu, dalam rumahnya, dengan 4 orang atau 5 orang dayang-dayangnya, semua boleh ditidurin sama dia gratis. Dan setelah itu minta apa saja dikasih harta. Dia tidak mau lakukan zina. Terjebak, apa yang harus dia lakukan? Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah jaga kesucian, kehormatan, kemaluanku, enggak pernah aku berzina nih. Aku ingin meletakkan pada istri yang halal. Allah buat dia mules perutnya. Dengan doanya, akhirnya dia bilang, apa adanya alami, saya mau ke kamar mandi. Kata si perempuan yang mengajak dia berzina dan mengurung dalam rumahnya, dijebak laki-laki ini. Sana WC, setelah itu keluar tetap zina dengan kami. Kalau enggak kami teriak nih, semua masyarakat akan tahu kamu datang untuk memperkosa kami. Dijebak, enggak bisa lagi buat apa-apa. Maka dia masuk ke WC, dia buang air besar, orang ini sangat gagah, bersih, terkenal dengan wanginya. Begitu selesai buang air, dia sambil berpikir apa jalan keluar. Rumah semua tertutup, enggak bisa keluar. Kalau dia keluar pun dari jendela rumah, maka bisa teriak perempuan ini mengatakan ini pencuri. Maka bisa masalah buat dia. Tiba-tiba terfikir di benaknya untuk ngambil kotoran dia digosok di bajunya. Padahal orang ini gak pernah, tapi dia lakukan itu supaya selamat dari zina. Begitu keluar, si perempuan pejabat ini yang bersih, yang wangi juga, dia heran. Dia bilang, kenapa kamu jorok begini? Kata si laki-laki, saya begini sekarang. Maka dia bilang sama dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini dari rumahku karena saya tidak pernah lihat laki-laki sejorok ini. Dia keluar, depan rumah orang itu dia sujud syukur, gak jadi zina. Bayangin. Mereka mengemas satu perbuatan untuk tidak terjerumus dalam dosa. Itu ada pahala sendiri. Jadi kita bisa melipat gandakan pahala dengan cara seperti itu. Ini kurang lebih makna daripada adab. Pembukaan materi kita ini. Jelas ini? Baik. Karena adab ini banyak ini. Dalam bab kita ini banyak pasalnya. Nanti ada adab niat, ada adab kepada Allah, ada adab kepada Al-Quran, adab kepada Nabi Muhammad SAW, adab banyak adabnya. Adab kepada diri sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada pasangan hidup, adab kepada tetangga, banyak. Adab kepada sama muslim, adab kepada orang-orang kafir, semuanya ada dibahas nanti. Maka ada semuanya tata krama dan kemasannya supaya kita mendapatkan ekstra pahala dari situ. Sekarang kita masuk bab 2, adab. Pasal pertamanya, nanti banyak pasalnya, adab-adab niat. Tentu yang dimaksud dengan niat adalah sesuatu yang ada di dalam hati seseorang untuk mengerjakan perbuatan, baik itu perbuatan yang diperintahkan atau perbuatan yang dilarang. Kalau dia alihkan niatnya kepada perbuatan yang diperintahkan, dapat pahala. Kalau dia alihkan niatnya kepada yang dilarang, dia dapat dosa. Kan gitu. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, seorang muslim membenarkan pentingnya keberadaan niat dan urgensinya bagi seluruh amalannya, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun keduniawan. Keseluruhan amal tersebut sangat tergantung bagaimana niatnya. Bahasa lainnya niat sebenarnya sugestinya ya. Supaya mudah difahami saja. Jadi orang kalau niat puasa, berarti dia sugesti dirinya untuk puasa. Dia niat sholat, dia sugesti dirinya untuk sholat. Seperti itulah. Jadi dia memotivasi dirinya, fokus, konsentrasi, kerjakan apa yang sedang dia akan lakukan. Itu kurang lebih definisi sederhana untuk memahami niat itu sendiri. Niat ialah, kata beliau, yang menjadi ukuran suatu amal, dikatakan kuat atau lemah, sah atau rusak, semua tergantung bagaimana niatnya. Keyakinan seorang muslim terhadap keharusan niat bagi setiap amal serta kewajiban untuk memperbaikinya berstandar kepada yang pertama, firman Allah dalam surah Al-Bayyinah. Jadi niat harus ada dalam setiap ibadah. Salah satu tolok ukurnya adalah firman Allah dalam surah Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa al-ayat. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ada kalimat di sini, mukhlishina lahud-din, ikhlas, tulus dalam mengerjakan niatnya, dituluskan, diikhlaskan karena Allah, dan itu perintah dasar dalam mengerjakan semua jenis ibadah. Tapi di sini ada masalah niat. Juga surah Az-Zumar ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Agama panduan hidup yang telah Allah turunkan dari langit. Saksi bahasan kita, mukhlishan lahud-din. Bagaimana niat itu dituluskan karena Allah. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari nomor 1 dan Imam Muslim nomor 1907. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bin niyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh apa yang dia niatkan itu. Sedikit saya berikan gambaran juga tambahan dengan masalah niat, adab dalam niat. Kalau ada orang, teman-teman sekalian, dia mau tidur malam hari, tidur begitu saja, kalau terkaget malam dia sholat. Baik, dia dapat pahala sholat malam saja. Dan kalau dia kebablasan tidur, enggak ada pahala sholat malamnya. Adab dalam niat adalah masalah ibadah. Kalau dia mau tidur, dia niatkan sholat malam. Niat dalam hatinya, mau sholat malam. Nanti kalau dia bangun dan dia sholat, pahalanya bukan satu pahala sholat malam, tapi dia akan dapat sampai 700 kali lipat dari pahala itu tergantung kadar keikhlasannya. Dan kalau dia kebablasan tidur, sampai azan subuh baru bangun dan dia tidak sempat sholat tahajud, dapat pahala lengkap satu pahala sholat tahajud. Karena niatnya. Sampai sebagian ulama salaf berkata, rahimahumullah, saya berharap memiliki niat dalam segala perbuatan, walaupun saya tidak sempat melakukannya. Sebagian di antara mereka bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah kepadaku niat seluruh amal baik. Dari awal engkau perintahkan sampai akhir engkau angkat perintah itu. Jadi walaupun saya belum lahir, semua perbuatan baik yang pernah orang soleh kerjakan, karuniakan aku niat mengerjakannya ya Allah. Sampai nanti kamu angkat perintah itu, maksudnya sampai hari kiamat. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku niat untuk menghalang atau mengingkari semua yang engkau larang dari awal engkau turunkan perintah itu sampai akhir ya, engkau mengangkat perintah itu. Maksudnya walaupun aku belum lahir, kalau ada kemungkaran yang pernah kau larang sebelumnya Allah, dan ada orang-orang yang mengingkar mungkar itu, menghalang kemungkaran itu, aku juga ikut dengan mereka di niatku, karena aku tidak hidup di zaman itu. Dan sampai nanti menjelang engkau angkat perintah itu, maksudnya hari kiamat, karena pada saat selesai hari kiamat tidak ada lagi, kalau sudah selesai kiamat tidak ada lagi perintah dan larangan, sudah selesai. Saatnya ditimbang amal, saatnya masuk surga atau masuk ke neraka, hasil dari perbuatan. Maka lihat bagaimana jelinya mereka meletakkan niat itu. Jadi niat teman-teman sekalian, jangan tiba-tiba saja sebelum keluar rumah niat, saya niat siapapun fakir miskin yang saya temui saya mau sedekah. Udah dapat pahala sedekah satu itu. Walaupun nanti kita sepanjang jalan enggak ketemu fakir miskin. Tapi kalau kita ketemu dan kita sedekahkan sesuai dengan niat, maka berarti dia akan dapat pahala sedekah 700 kali lipat. Ini ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Dan hadis ini tentu hadisnya hadis sahih. Di buku kita tidak disebutkan hadis itu, riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan kebaikan, tadi mau tidur niat sholat tahajud, mau keluar rumah niat sedekah, ya. Dari tadi malam sudah niat memang hari ini mau hadir di Masjid Salman Farisi untuk hadir ta'lim, dari awal sudah diniatkan, memang sudah diprogramkan, disugesti dirinya untuk itu. Walam ya'malha, kemudian dia gagal mengerjakannya. Enggak jadi bangun sholat malam, kebablasan tidur, ada halangan sakit, tiba-tiba enggak ada di majelis ilmu, tiba-tiba enggak jadi keluar karena hujan lebat sehingga tidak ketemu fakir miskin bersedekah. Misal, kutibalahu hasanatun kamila, Allah akan catatkan baginya satu pahala lengkap. Dapat pahala lengkap ibadah itu. Ini hanya sekedar sederhana ya, niat atau tidak niat ini. Seperti itu saja. Lalu kata Nabi SAW, fa'in amilaha, kalau dia kerjakan kebaikan yang sudah dia niatkan tadi, betul-betul dia bangun sholat malam, betul-betul dia sedekah, benar-benar dia hadir di majelis ilmu, dan apa sajalah ibadah yang dia kerjakan, maka kutiba lahu ashru adu'afiha ila sab'umiyya di'fin ila adu'afin kathira. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat dari pahala itu, itu minimal. 10 kali sholat tahajud, 10 kali sedekah, 10 kali ya, ibadah-ibadah semua diniatkan, termasuk kalau dia puasa dan seterusnya atau hadir di majelis ilmunya sampai 700 kali lipat, bahkan bisa menjadi kelipatan-kelipatan yang banyak. Kata ulama hadis tergantung kadar keikhlasan, tapi minimal 10 kali lipat. Daripada kita dapat satu pahala sholat malam, lebih baik kita dapat 10. Bagaimana caranya? Niat saja sebelum tidur. Sederhana sekali sebenarnya. Allah bangunkan saya bangun sholat malam. Udah. Lalu kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا. Sebaliknya, siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan dosa. Rencana mau keluar berzina. Rencana mau ketemu sama teman-teman, gosipin orang lain, gunjing. Atau apalah ya, rencana mau janjian di diskotik, di karaoke, di tempat-tempat maksiat pada Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari tempat-tempat ini. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا. Dia niat mengerjakan satu perbuatan dosa, lalu dia batalkan. Enggak deh, saya enggak mau, enggak jadi zina. Enggak jadi, saya mau gosip orang. Batalin, daripada saya dapat dosa, saya batalin. كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ. Dicatatkan untuknya satu pahala lengkap. Satu pahala lengkap. فَإِنْ عَمِلَهَا. Kalau dia kerjakan dosa itu, dia keluar benar-benar dia berzina, dia keluar benar-benar dia gosip, dia keluar benar-benar dia berkumpul di tempat-tempat maksiat, kutiba lahu sayyi'atun wahidah, dicatatkan baginya satu dosa saja. Jadi ini rahmat Allah yang sangat luas. Dia niat amal baik, belum dikerjakan, dapat pahala, lengkap pahala ibadah itu. Dia kerjakan 10 sampai 700 kali lipat dan kelipatan yang banyak. Dia niat kerjakan dosa, dibatalkan karena Allah, dapat satu pahala. Tapi dibatalkan karena Allah ya. Bukan dia enggak jadi zina karena ban mobilnya kempes. Jadi harus betul-betul di sini karena Allah. Saya sudah jelaskan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu sekalian. Ya. maka dicatatkan baginya satu pahala. Kalau dia kerjakan pun dosa itu, dicatatkan baginya satu dosa saja. Itu kak, luar biasa rahmatnya Allah. Kalau kita mau bicara, mau diadilkan, berarti kalau dia kerjakan dosa musuhnya 700 kali lipat juga dosanya. Tapi ini tidak. Itu pentingnya niat tuh. Makanya hadirkan dalam setiap kegiatan kita. Ada orang lagi mau pergi haji, kita enggak ada kemampuan. Ya Allah, kalau saya punya kemampuan, saya mau haji bersama mereka. Dapat pahala haji. Hanya lihat orang lewat busnya jemaah haji, saya juga pengen haji. Tapi ikhlas karena Allah ya. Dan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang di sini niatnya mau mengerjakan, dan betul-betul pada saat ada kesempatan dia kerjakan, dia dapat apa yang dijanjikan. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang cuma numpuk-numpuk di niat, tidak kerjakan. Misal, sebelum tidur dia niat sholat tahajud. Tapi memang dalam hatinya pun dia hanya mau niat saja. Kalaupun dia terbangun jam 3, jam 4, tidak mau bangun. Ini tidak dapat pahalanya. Artinya di sini niat tekadnya kalau dia bangun, ya memang dia bangun, dia sholat sekalian. Jelas ini? Baik. Hadis yang selanjutnya adalah hadis riwayat Muslim. Sebenarnya Bukhari Muslim, tapi lafaz ini lafaz Imam Muslim, nomor 2564. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mau melihat, enggak memerlukan kepada rupa-rupa kalian, gagahkah, cantikkah, putihkah, tinggikah, Allah enggak perlu semua itu. Allah yang buat kita begini. Allah yang buat kulit kita putih, yang membuat kulit kita hitam, yang membuat kita gagah, jelek, cantik, itu semua Allah yang atur. Enggak ada hubungannya, Allah enggak perlu semua itu cuma kemasan. Untuk menunjukkan kemahakuasaannya dia. Makanya kita temukan ikan pun ada yang indah sekali, ada yang kayak buruk sekali kan. Itu kata ulama menunjukkan kemahasempurnaannya Allah. Allah bisa ciptakan yang bagaimanapun dia inginkan. Allah enggak butuh melihat itu semua. Dan harta kalian, mobilnya mewah kah, rumahnya besar, mobilnya mewah kah, rumahnya mewah kah, enggak perlu bagi Allah. Mau luas, mau di daerah nomor satu, mau di pinggiran jalan, mau di pinggir kali, Allah enggak lihat semuanya. Apa yang Allah lihat, akan tetapi dia, Allah, melihat kepada hati dan perbuatan kalian. Itu yang Allah nilai. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau Allah menilai fisik. Yang gagah dan cantik saja masuk surga, coba bayangin. Nah, padahal di antara semua manusia, mayoritasnya tidak begitu kan? Kalau kita kumpulkan semua manusia teman-teman, yang punya kelebihan fisik lebih sedikit loh. Emang sudah begitu, sunnatullah. Makanya sedikit yang menonjol memang. Tapi Allah enggak putus semua itu. Kalau orang masuk surga hanya karena kaya saja, kita lihat mayoritasnya orang kaya atau orang miskin? Orang miskin lebih banyak. Kan gitu. Tapi Allah tidak butuh semua itu. Allah melihat hati. Bagaimana hati orang ini? Niatnya bagaimana? Dan juga kepada perbuatan. Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, terkenal dengan imannya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Ngumpul semua orang ini. Kelebihan fisik, orangnya putih, gagah. Lewat menuju ke masjid Nabi SAW, mertua Nabi lagi. Kesentuh dengan kakinya satu orang ashabus suffah, penuntut ilmu di belakang rumah Nabi SAW. Kebetulan orang ini orang miskin, lagi ngelonjorin kakinya, tidak sengaja. Abu Bakar lewat kesentuh kakinya orang ini. Hampir jatuh Abu Bakar, tiba-tiba. Orang ini enggak sengaja, Abu Bakar juga tidak lihat. Karena kaget, Abu Bakar marahin orang itu. Dimarahin nih penuntut ilmu ini, sahabat ini. Saya tidak temukan namanya orang ini ya, tapi disebutkan dalam riwayat sahih ini Bukhari Muslim, seingat saya ya, hadis ini tapi jelas sahih. Kemudian Abu Bakar pun pergi, marah pada orang itu kenapa kakinya ngelonjor gitu. Sampai ke masjid ketemu Nabi SAW, wahyu turun khusus mengingatkan masalah itu. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apakah terjadi sesuatu denganmu dengan ashabus suffah? Ashabus suffah, suffah ini nama tempat di belakang rumah Nabi, kurang lebih lebarnya 5x5 meter, khusus Nabi buat rumah. Itu Nabi pilih Nabi SAW itu khusus untuk orang-orang miskin yang menuntut ilmu. Tinggal situ Nabi biayain, pokoknya tinggal. Kayak kita sekarang di asramain lah. Dibiayai Nabi SAW menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, hey Abu Bakar, apakah terjadi sesuatu masalah antara kau dengan ashabus suffah? Kata pekerja, Rasulullah ada yang ngelonjorin kakinya, saya kesentuh, saya hampir jatuh, terus saya marahin ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Sekarang kau kembali dan minta maaf pada orang itu, hai Abu Bakar. Karena demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau dia bersumpah atas nama Allah untuk menghukummu, Allah hukum kau sekarang. Abu Bakar ini, yang disepakati waktu itu apa? Sahabat yang paling afdal. Tapi Allah tidak lihat masalah fisiknya, kedudukannya. Disuruh kembali, minta maaf. Kalau dia sekarang berdoa, mengatakan, ya Allah, aku bersumpah atas namamu hukum Abu Bakar, kau akan kena hukuman. Abu Bakar kembali sampai minta maaf sama orang itu. Orang itu mengatakan, sudah Abu Bakar, saya sudah maafin. Itu selesai. Tapi di sini kita lihat bagaimana Allah SWT tidak melihat harta, teman-teman sekalian. Tidak melihat kedudukan. Tapi bagaimana hati dan amal orang itu. Ini penting untuk digarisbawahi. Makanya pernah juga saya sampaikan riwayat, kalau masih ingat, ada sahabat yang berinfak dengan 1 dirham, ada yang 1000 dirham. Nabi SAW mengatakan, sungguh 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Para sahabat kaget. Sama kalau kita sekarang mungkin ya 10.000 rupiah dengan 1 juta. Atau 1 juta dengan 100 juta. Kata Nabi SAW, ini yang 1 dirham mengalahin 1000 dirham. Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kalau bahasa saya ya, supaya mudah difahami, bagaimana rasionalnya Rasulullah? Jelas-jelas ini sama ini beda jumlahnya, secara kuantitas beda. Kata Nabi SAW, karena yang keluarin 1 dirham, tidak punya kecuali itu. Allah menilai sesuai dengan niatnya, dia menginfakkan seluruh hartanya. Dan yang menginfakkan 1000 dirham, punya banyak, mungkin jutaan dirham. Maka 1000 dirham ini tidak kelihatan. Jadi kalau ada orang miskin di pinggir jalan, dia cuma punya 1000 rupiah. Lalu ada masjid lagi dibangun dan dia keluarkan, Allah nilai dia mengeluarkan seluruh hartanya, bukan 1000 rupiahnya. Dan kalau ada orang mengeluarkan 100 juta tapi dia punya 100 miliar, jadi kecil nilainya itu. Karena total hartanya besar sekali. Lihat bagaimana Allah menilai itu. Jadi enggak harus tunggu kita kaya baru berinfak. Allah dengan kemahaadilannya menilai orang dengan kadar niat dia, lihat hatinya dan kepada perbuatan kalian. Kata Nabi SAW, perbuatan. Tidak butuh dengan fisik. Kemudian kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, yang dimaksudkan dengan Allah melihat ke dalam hati adalah melihat bagaimana niatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa niat adalah sesuatu yang membangkitkan sebuah tindakan amal dan yang menjadi motivatornya. Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis tadi yang sudah saya sebutkan, hadisnya panjang lebar. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 130. Man hamma bihasanatin walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan namun dia belum dapat melakukannya, maka dicatat baginya 1 kebaikan. Namun di buku kita ini hanya disebutkan potongan pendek. Saya sudah sebutkan tadi hadisnya panjang lebar. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah dalam paragraf selanjutnya, dengan sekedar memiliki kemauan yang baik saja, maka amal itu menjadi saleh, mendapatkan pahala dan balasan. Itu semua karena keutamaan niat yang baik. Teman-teman lagi kerja, niatnya bukan hanya sekedar mendapatkan duit. Niatnya di sini, bagaimana misalnya dia menjalankan perintah Nabi dalam mencari nafkah, misalnya. Atau dia bekerja dengan lembaga sosial, dia niatkan lembaga sosialnya supaya dia jadi amal jariah bagi dia. Kemudian urusan dunia yang dapat gaji segala itu tambahannya. Jadi di sini akan ada nilai-nilai tambahan hanya dengan niat yang baik. Di dalam sebuah hadis yang sahih juga, Nabi SAW bersabda, dan hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang bagus. Nomor hadisnya 4228. An-nasu arba'ah. Rajulun ataahu Allahu azza wa jalla 'ilman wa mala fa huwa ya'malu bi 'ilmihi fi malihi fa yaqulu rajul law ataani Allahu ta'ala mithla ma ataahu Allahu la 'amiltum kama 'amil fa huma fil ajri sawa wa rajulun ataahu Allahu malan wa lam yu'tihi 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi fa yaqulu rajul لو آتان الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء. Manusia ada 4 macam, yaitu golongan pertama, orang yang diberi Allah ilmu dan harta, dan ini puncaknya, ilmu dan harta. Makanya di antara doa yang mulia Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan, ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta. Minta itu. minta supaya kita dikaruniai harta dan dikaruniai ilmu. Ini puncak tertinggi orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan plus lagi, dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya. Maksudnya, hartanya dikeluarkan sesuai dengan ilmu syar'i, diinfakkan. Riwayat lain mengatakan, maka dia menghabiskan keduanya, ilmu dan hartanya di jalan Allah. Sibuk mengajarkan ilmunya, hartanya habis diinfakkan jalan Allah. Ini orang yang paling mulia. Kemudian ada orang kedua, maka ada orang lain yang berkata, kalau riwayat lain dikatakan, seseorang yang Allah kasih ilmu tapi tidak ada harta. Orang ini alim, orang kedua. Punya ilmu syar'i, tapi enggak ada hartanya. Cuma ilmu. Kalau golongan pertama, harta dan ilmu. Udah pinter, kaya. Gitu kan? Orang yang kedua hanya punya ilmu berkata, andai saja atau andaikan Allah yang maha tinggi memberikan kepadaku semisal yang diberikan kepadanya, dilihatlah golongan yang pertama tadi. Dia cuma punya ilmu, yang pertama punya ilmu dan harta, dan dia lihat depan matanya hartanya dibangunin masjid, rumah anak yatim, kegiatan-kegiatan sosial. Maka dia bilang, kalau seandainya atau andai saja Allah memberikan aku harta seperti dia, selain ilmu ini, maka aku akan melakukan sebagaimana yang telah dia lakukan. Maka kata Nabi SAW, kedua orang tersebut sama di dalam mendapatkan pahala. Makanya kita jeli melihat, kalau ada orang yang dikaruniai ilmu dan harta ini lalu sibuk dengan itu, ya Allah, kalau seandainya aku juga punya sama, aku akan lakukan yang sama. Jadi kita niatkan begitu. Tapi betul-betul niat ya. Ingat, kalau ada kesempatan dan tidak dikerjakan, batal itu. Ada orang bilang, oh, jemaah haji lewat. Oh, saya kalau punya juga kesempatan, saya mau haji. Padahal dia punya kesempatan. Dia bisa bayar. Tidak cukup dengan niat ini. Di situ dibelikan orang yang memang niat, kemudian tidak bisa melakukannya. Maka dia mendapatkan pahala. Dikatakan, dan golongan ketiga, dan seseorang yang diberi oleh Allah harta dan tidak diberikan ilmu. Ada orang kaya tapi enggak belajar agama Islam, tidak tahu syariat Allah. Ini banyak terjadi di antara umat Muhammad SAW. Mereka kaya raya, sibuk dengan perusahaan-perusahaan, segala macam jenis harta ada pada dia, tapi enggak mau belajar agama, enggak ada ilmunya. Dan dia karena tidak punya ilmu, sehingga dia menghamburkan hartanya. Maka ada orang yang keempat, orang lain berkata, andaikan Allah memberikan kepadaku semisal yang diberikan kepadanya. Jadi golongan ketiga punya ilmu, punya harta, enggak punya ilmu. Habis hartanya dalam kemaksiatan, buat diskotik lah segala macam, hartanya habis difoya-foyain jalan maksiat. Ada golongan keempat, Allah enggak kasih ilmu, enggak kasih harta. Enggak ada ilmunya, enggak mau belajar, enggak mau juga bekerja sehingga punya harta. Lalu dia lihat golongan yang ketiga, yang kaya raya tapi enggak punya ilmu. Bangun diskotik, bangun segala macam tempat maksiat. Lalu dia bilang, seandainya Allah memberikan kepada aku semisal yang diberikan kepadanya, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Juga kalau saya kaya, saya mau bangun diskotik, saya mau bangun tempat hotel kemaksiatan dan segalanya. Kata Nabi SAW, maka kedua orang tersebut sama dosanya. Sama-sama dapat dosa. Jadi yang wajar kita kejar dengan niat orang yang saleh, yang baik, hartanya dan ilmunya dihabiskan jalan Allah. Dan jangan pernah mencontohi orang yang hanya kaya raya lalu maksiat yang dikerjakan. Lalu kita berharap bisa seperti dia. Ini banyak ya. Subhanallah, di dalam keluarga-keluarga kita pun kita akan temukan ada saja orang kaya, ada saja orang miskin. Tapi yang bahaya kalau orang kaya tidak punya ilmu. Lalu kita berharap jadi seperti dia. Hanya kena lihat mobil tiap tahun diganti. Begitu datang tahun baru, ganti mobil baru tahunnya. Itu aja terus. Padahal mobil ini dipakai ke diskotik, dipakai kepada kemaksiatan. Lalu orang-orang datang ke rumahnya, oh hebat ya ganti mobil, coba saya juga punya begitu, saya juga mau lakukan. Niatnya supaya sama dengan orang ini, dan sama dosanya. Berarti kalau Allah kasih mobil juga, dia akan pakai ke diskotik, dia akan pakai kemana-mana. Bermewah-mewah di depan orang dengan kesombongan. Maka hati-hati, jaga niatnya. Oleh karena itu kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, orang yang berniat dengan niat yang baik, maka ia diberi pahala amal saleh. Dan orang yang mempunyai niat buruk juga mendapatkan dosa sebagaimana orang yang berbuat buruk. Semuanya itu semata-mata kembali kepada niat. Ketika berada di Tabuk, Tabuk sebuah lokasi kurang lebih 1000 km dari Madinah. Di zaman baginda Nabi SAW, Tabuk ini masih dikuasai oleh kerajaan Romawi. Dan Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan muslimin, maka beliau memimpin sendiri peperangan ke Tabuk. Rupanya ada orang-orang yang tidak bisa ikut ke Tabuk karena perjalanan jauh. Mereka enggak punya harta, enggak punya transportasi. Dan waktu itu memang ke Tabuk Nabi SAW suruh ikut pakai tunggangan. Karena kalau jalan kaki enggak mungkin 1000 km, jauh sekali. Pasukan butuh kuda, butuh unta. Ada di antara sahabat karena tidak punya kemampuan, akhirnya mereka tidak ikut berperang. Apa kata Nabi SAW? Cuma mereka sedih ya. Mereka berharap mereka bisa ikut, bisa punya harta. Di dalam hadis diriwayatkan Abu Daud nomor 2508 dan Bukhari nomor 2839, kata Nabi SAW, inna bil madinati aqwama ma qata'na wadiyan wala wati'na mauti'an yagidhul kuffar wala anfaqna nafaqah wala nafqah wala asabatna makhmasatun illa sharakuna fi dhalika wa hum bil madinah. Fakhila lah, kaifa dhalika ya Rasulullah, ya Rasulullah? Faqal habasahumul udhur fasharaku bihusnin niyya. Sungguhnya di Madinah sekarang, waktu Nabi SAW lagi istirahat sama pasukannya di tengah jalan, sekarang ini di Madinah ada beberapa kaum, dan kaum disebutkan dalam bahasa Arab kalau 3 orang ke atas jumlahnya. Ada orang-orang di Madinah yang tidaklah kita ini semua atau kami menyeberangi lembah, tidaklah kami menginjakkan tanah yang membuat orang kafir jadi marah, ya, artinya karena akan diserang, semua itu ada pahalanya. Tidaklah kami memberikan nafkah, mengeluarkan nafkah di jalan Allah, membiayai peperangan ini. Dan tidaklah kami ditimpa kelaparan, semua ada pahalanya. Melainkan pasti mereka menyertai kami dalam hal semua itu. Mereka dapat pahalanya. Sementara mereka berada di Madinah. Lalu ditanyakan kepada beliau, bagaimana itu bisa terjadi wahai utusan Allah? Kita yang pergi berperang, kita yang capek, kita yang berinfak, kita yang akan menghadapi musuh, bisa luka, bisa mati. Di Madinah ada orang bisa ikut semua pahala itu. Kata Nabi SAW, mereka terhalang oleh uzur atau halangan. Gak bisa keluar karena sakit, tapi hatinya bergelora, kalau sehat saya pasti ikut. Mereka mau keluar tapi tidak punya harta, enggak ada yang biayai, enggak bisa. Menangis, bahkan ini diceritakan pada saat perang Tabuk di beberapa ayat, di ayat-ayat Al-Quran, ada di antara sahabat yang pergi ke Nabi mau jihad, tidak ada tunggangannya. Maka Nabi bilang, tidak ada lagi, tidak bisa. Mereka pun pulang ke rumah mereka sambil menangis, karena mereka berharap ikut perang. Ditahan dengan udur, maka mereka menyertai kita semua di pahala dengan niat yang baik. Dapat semua pahala itu. Kita boleh lihat sekarang, kalau kita berada di wilayah Palestina dan wilayah itu sedang dijajah, dan Allah mudahkan kita bergabung untuk melawan musuh yang telah menjajah Islam, maka saya akan lakukan, ikhlaskan niat. Bukan mustahil Allah catat untuk kita pahala jihad. Semua ibadah ya, semua infak, semua program-program, apa sajalah kebaikan, jelihlah. Dan sebuah ibadah teman-teman, kalau sudah dibiasakan, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan. Artinya kalau kita sudah biasa mengejar setiap ada kesempatan ibadah, kita niatkan sambil berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan agar saya memiliki niat di semua amal soleh, maka nanti menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya nanti jadi terus begitu. Saya pernah menerapkan dalam hidup saya, teman-teman sekalian, seperti ini. Bagaimana caranya supaya bisa punya niat dalam setiap perbuatan, supaya bisa melakukan ibadah-ibadah, walaupun misalnya saya tidak melihatnya, tidak sempat. Begitu saya niat, teman-teman sekalian, saya hampir setiap kali jalan, kalau ada batu di jalanan, saya terlihat batu itu. Tiba-tiba saya berhenti, saya pindahin. Karena memindahkan sesuatu yang berbahaya bagi manusia di pinggir jalan, dapat pahala. Kata Nabi SAW, iman itu sekian puluh tingkatan. Tertingginya la ilaha illallah dan terendahnya memindahkan sesuatu yang berbahaya di jalanan. Saya tadi pikir mungkin semua orang lihat itu. Pernah saya jalan dengan seorang ikhwah, seorang ustaz, teman saya sama-sama dari Madinah, lagi naik motor sama-sama. Kemudian saya lihat di pinggir jalan ada satu batang pohon, saya pikir berbahaya. Kemudian saya mau mampir, dia bilang, kenapa Ustaz? Saya bilang, ada imatatul adza, ini ada sesuatu yang berbahaya di jalan, kita mau pindahin. Dia sempat bilang, biar aja nanti mungkin ada orang lain yang pindahkan. Padahal teman-teman sama-sama gitu kan. Terus saya bilang, tapi akhi, bukankah perintah datang kepada kita? Kita yang sedang melihatnya. Terus dia berpikir, dia bilang, iya ya. Saya bilang, iya. Mesti kita melakukan, kita yang kembali melakukan, angkat tersebut, jangan berikan kesempatan orang lain dapat pahala. Kalau kita bisa lakukan, kenapa tidak? Ternyata saya nangkep poin, tidak semua orang berpikir itu. Dan kalau kita membiasakan diri ke situ, maka kita akan terjaga. Contoh misalnya puasa, Senin Kamis. Kalau kita sudah biasakan, nanti pasti dengan sendirinya kita jadi teringat, oh ini besok Senin, oh ini besok Kamis, oh ini besok Ayyamul Bid. Allah mudahkan. Beda dengan orang yang dasarnya lalai, dia memang enggak mau. Oh iya hari Senin ya, oh enggak tahu. Dia enggak tahu, Allah mudahin. Dia dengan mudahnya, dengan termudahkan ya, dengan mudahnya dia bisa melakukan, mendapatkan ibadah di situ. Niat yang baik, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, ternyata telah menjadikan orang yang tidak ikut berperang mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang ikut berperang. Orang yang tidak ikut berjihad mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berjihad. Demikian pula dengan hadis yang lain, sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan nomor 31 dan Imam Muslim nomor 2888. Kata Nabi SAW, idal taqal muslimani bisayfihima falqatilu wal maqtulu finnar. Faqila ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Faqala li'annahu arada qatla sahibihi. Jika dua orang muslim bertemu, niat saling bunuh satu sama yang lain dengan kedua pedangnya, dua-dua sudah henuskan pedang, dua-dua sudah saling menyerang, maka kedua-duanya masuk neraka. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, orang yang membunuh sudah jelas statusnya, dia bunuh dosa besar, masuk neraka wajar. Bagaimana kami bisa memahami dengan orang yang dibunuh juga masuk neraka? Karena Nabi bilang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Maka kata Nabi SAW, karena dia juga berkeinginan untuk membunuh temannya. Beda kalau misalnya ada orang henuskan pedang, kita tidak mau melawan. Kamu harus begini, kita tidak ikut-ikutan. Dia membunuh kita, kita mati syahid. Melawan semampunya. Tapi kalau orang dasarnya dari awal sudah niat henusin pedang, henus emosi-emosian nih. Kemudian dia saling menyerang, dua-duanya sudah niat. Kalau ada kesempatan akan bunuh lawannya, rivalnya, maka dua-dua masuk neraka. Muslim sama muslim. Dalam makna yang lain adalah karena dia berniat, bermaksud membunuh rivalnya. Kalau dia tidak dibunuh, dia pasti akan membunuh. Maka dua-duanya masuk neraka. Maka dihitung, kata Syekh Abu Bakar Allah, sama antara niat dan keinginan buruk antara si pembunuh yang dia masuk neraka dengan yang terbunuh. Andaikan ia tidak berniat buruk, mau juga membunuh, maka dia tentu masuk surga. Nabi SAW bersabda, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha fagarraha billahi wastahalla farjaha bil batil laqiyallahu yawma yalqahu wa huwa zanin wa ayyuma rajulin iddana min rajulin daynan wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu ilayhi faghrahu billahi wastahalla ma lahu bil batil laqiyallahu azza wa jal yawma yalqahu wa huwa sariq. Hati-hati dengan niat Bapak Ibu sekalian. Berarti kan terjemahannya, hadis ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad nomor 18453, Ibnu Majah nomor 2410, dan beliau menyebutkan tanpa adanya, tanpa ada mahar, penjelasan masalah mahar, tapi hadis ini disahihkan oleh para ulama. Terjemahannya, barang siapa yang menjanjikan satu mahar kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya dan Allah mengetahui bahwasanya ia berniat tidak akan melunasinya terhadapnya atau kepadanya, lalu dia membujuknya dengan nama Allah, sehingga mendapatkan kemaluannya dengan cara batil, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari dia akan bertemu dengannya, maksudnya dengan Allah, dalam keadaan dicatat sebagai seorang pezina. Maksudnya gini, ada seorang laki-laki datang ke seorang wanita, dia suka, lalu dia mengatakan, kalau kau nikah dengan saya akan berikan kamu rumah, saya akan berikan kamu mobil, saya akan berikan ini dan itu, janji-janji. Bahkan dia bersumpah sama Allah, demi Allah saya akan lakukan, sumpah saya akan penuhi, dan seterusnya, memastikan. Sehingga perempuan tersebut tergiur mau menikah dengannya. Dan ternyata setelah menikah, memang dari awal niatnya dia tidak mau kasih ini, hanya untuk menghalalkan kemaluannya. Terjadilah perjalanan hidup, maka si perempuan nagih, mana janji kamu? Enggak ada, itu cuma omong kosong dulu, dan seterusnya. Maka pada hari kiamat, dia akan bertemu dengan Allah, si laki-laki ini, sebagai seorang pezina. Walaupun melalui akad nikah. Hukumannya hukuman zina. Sama kasus ya, supaya adil kita sebutin juga. Kalau ada perempuan yang bilang sama laki-laki, kalau kau nikahi saya akan begini dan begitu. Saya akan pakai jilbab, saya akan sholat, saya akan ini, saya akan patuh. Janji semua, bohong. Dan Allah tahu dia bohong. Dia juga tahu dirinya dia bohong. Setelah menikah tidak mau dijalankan, tidak mau dipenuhi semua. Maka bertemu dengan Allah sebagai seorang pembohong atau pezina. Juga sebalik ada kisah yang lain. Dan barang siapa yang berhutang sesuatu dari seseorang, dan Allah mengetahui bahwasanya dia berniat tidak akan melunasinya kepada pemiliknya, lalu dia membujuk pemilik uang dengan beragam macam iming-iming, saya pasti bayar, saya pasti begini, tepat waktu, jaminannya ini dan seterusnya, dengan nama Allah, sehingga berhasil mendapatkan hartanya dengan cara batil, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, pada saat bertemu dengan Allah, dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Jadi kalau sudah niat, ini banyak terjadi ya, banyak orang begitu mau utang, luar biasa, ngerengek-ngerengek, nangis-nangis, begitu ditagi, seperti pemilik piutang yang kesian, datang ke rumah ditutupin pintu, nagi dimarah-marahin, aneh sekali, ini luar biasa nih, dua keburukan bersatu. Pepatah bahasa Arab mengatakan, akhasyafan wasu'akilah, ada pepatah bahasa Arab begitu. Apakah sudah kurma kering, tambah lagi timbangan yang buruk, curang. Ini digunakan dalam pepatah bahasa Arab kalau ada orang menggabungkan dua keburukan. Jadi di sini dia sudah niat berhutang, kemudian juga niat tidak mau bayar. Dia punya kebutuhan dan dia tidak. Digabung dua keburukan ini. Tambah orang kalau nagih dia marah-marahin. Orang Arab dulu mengistilahkan akhasyafan wasu'akila, kalau seandainya ada orang penjual kurma, dia kasih gundukan kurmanya di depan bagus, sehingga orang tertarik mau beli. Yang dicobain pun yang bagus. Begitu orang beli, disendokin dari dalam tapi yang buruk. Kurma kering. Bahasa Arabnya khasyaf. Dikatakan akhasyafan, apakah sudah kurmanya kering, buruk. Wasu'akilah, waktu ditimbang curang lagi. Tadinya sekilo dikurangi, kasih apalah magnet, kasih segala macam. Sekarang banyak kecurangan di timbangan, sehingga akhirnya kurang timbangannya. Maka diistilahkan untuk itu. Apakah sudah kurma kering, tambah lagi timbangannya yang curang. Ini ditarik pada semua perbuatan, buah perbuatan buruk yang bersatu dalam satu kegiatan. Seperti perilaku hadis tadi yang sudah kita sebutkan ini. Jadi ingat teman-teman sekalian, kita boleh menipu, kita bisa menipu manusia, tapi Allah mustahil. Jangan coba-coba masuk ke zona itu. Jadilah orang baik. Utangnya utang memang, mau bayar. Karena ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang utang dan niat mau mengembalikan, memang tulus dari hatinya, Allah mudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang dari awal niat tidak mau membayar, Allah persulit dia membayarnya. Dan kita tahu bahaya sekali ini. Ada hadis lain yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan tergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum terbayar. Orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi bahaya. Dan jangan buka pintu utang kalau tidak perlu, darurat sekali baru utang. Ini sama dengan yang saya sering bahasakan, jangan pakai kartu kredit. Bu, itu kartu utang. Kartu utang enggak boleh ini. Enggak boleh kartu utang. Enggak boleh buka pintu utang kecuali memang dasarnya perlu. Kita kalau enggak utang enggak bisa makan. Nah, itu baru utang. Kartu kredit, kartu utang. Kita disuruh utang sama dia. Sengaja dibuat itu. Terlebih lagi ini dari bank-bank riba lagi. Double lagi. Utang pakai uang riba. Bagaimana teman-teman sekalian bisa kita makan di restoran, niatnya masuk makanan halal tapi gesek pakai kartu kredit. Yang bayarin bank riba. Masalah gak ini? Yang di belakang sana yang masih pakai kartu kredit. Dengar gak ini? Sampai ke belakang gak ini? Tutup semua itu ya. Gak usah buka. Beli sesuatu sesuai dengan kemampuan. Gak bisa, sabar. Dunia sebentar. Di surga semuanya yang kita inginkan ada. Gak usah lampaui kapasitas. Emang kenapa kalau gak makan di restoran yang itu atau gak nginap di hotel yang ini? Kenapa? Tangannya putus. Matanya buta. Enggak kan? Enggak ada sama sekali. Dan subhanallah, jiwa manusia dan fisiknya ini mudah adaptasi. Kita temukan ada orang ekstra hati-hati sekali. Kalau makan harus cuci tangan, kalau ini harus, itu bagus, bukan tidak bagus ya. Tapi ada orang ekstra luar biasa, kalau makan, kalau tidur cuma mau di hotel bintang 5, kalau makan harus di restoran yang sekian mewah. Ternyata penyakitan juga. Kena penyakit kronis juga. Ada orang yang di pinggir jalan minum sembarangan, beli teh, segala macam minum, kaki 5, 70 tahun masih hidup. Faham gak ini poinnya? Jadi kita harus tahu kita berada di bawah kuasanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyelamatkan kita dari semua penyakit, dari semua masalah. Intinya jangan buat masalah sama yang di langit, di bumi akan aman itu sebenarnya. Jadi hati-hati teman-teman sekarang. Jangan buka pintu utang ini. Jangan terpengaruh, oh tidak, saya kan hanya 0%. Ini kan 0%, tidak ada bunganya Ustaz. Baik, kalau seandainya Bapak Ibu pas lupa, hari ini harus bayar, lupa, lewat jam 12 malam, lewat 1 menit, kena bunga gak? Nah, banyak kesaksian ya. Kena. Cuma 50 ribu Ustaz, baik, 50 ribu juga riba. Kata Nabi SAW, satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Dan selalu terimemi, oh ini cuma 500 ribu per bulan. Buka aja lagi yang lain, limitnya masih 5 juta semuanya. Begitu akhir bulan gak bisa bayar. Cuma bisa bayar 4 juta, 1 jutanya kena riba. Untuk apa ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Apalagi ibu-ibu ini, beli panci baru, beli apa baru. Kena promo dengan buku-bukunya. Setiap bulan datang buku-buku dulu yang dibuka, buku bank, buku kredit, kartu kreditnya. Oh ini bagus nih HP, ganti HP. Untuk apa masih ada HP-nya? Ini difahami gak ini? Diterapin ya? Tutup. Yang senyum-senyum cingir-cingir gak suka rupanya. Siapa suruh hadir di majelis saya? Haram-haram, tidak bisa. Halal-halal. Tapi renungi baik-baik. Jangan buka pintu itu teman-teman sekalian. Bagaimana kalau kita meninggal belum sempat bayar? Bertumpuk barang di rumah, di dapur. Ada orang subhanallah sepatunya, kos kakinya, bajunya, semua dari riba. Semua dari riba. Karena kartu kredit. Beli baju gesek, beli ini gesek, beli gesek semua. Dari riba semua ini. Bahaya gak ini? Bahaya sekali ini ya. Dari sepatu, kos kaki, segala macam, minum, air minum, semua gesek. Kenapa ini teman-teman sekalian? Haram, tidak boleh. Apa solusinya Ustaz? Ya pakai debit paling tidak. Debit kan cash, bayar langsung. Aman, sudah selesai. Kalaupun ada, mau cari solusi ya pakai debitnya, jangan kartu kreditnya. Langsung aja gesek cash. Enggak bisa, jangan beli. Orang-orang beli kita belum mampu, ya sudah. Ya Allah karuniakan supaya saya mampu membelinya. Enggak usah ikut-ikutan, kita kalau mau ikutin orang enggak selesai ini. Kalau kita selalu lihat orang beli mobil baru, kita juga harus selalu baru, ini jadi masalah. Ini penyakit jiwa, enggak boleh. Harus diperbaiki. Setiap orang pakai sesuatu yang baru, dia juga harus kejar, ini bahaya nih. Bahaya sekali nih. Karena kita tidak bisa kontrol itu. Akhirnya nanti penuh rumahnya, barang yang lama masih belum pakai pun keluarin lagi. Sedekah iya kasih orang, tapi barang baru masuk untuk apa? Masih ada yang lama. Dunia ini sebentar, untuk apa dikejar? Sampai Syekh Utsaimin rahimahullah punya perkataan mulia, dia mengatakan seseorang di antara kita dengan dunia ini harus seperti seseorang yang masuk ke WC. Maaf, bahasanya memang begitu. Dia selesaikan hajatnya lalu dia pergi. Dunia harus begitu, enggak usah berlebihan. Boleh nikmatin tapi jangan berlebihan. Kita sebentar akan pulang kok. Dan tidak ada yang dibawa. Bayangkan teman-teman kalau orang penuhi rumahnya semuanya dari riba. Ini bahaya sekali. Panci, sendok, piring, baju, kos kaki, semua ini. Semua diambil dari situ. Obat-obat. Berobat pun bagaimana bisa sembuh? Bayar pakai uang riba. Beli vitamin 15 juta. Dari mana duitnya? Gesek. Haram semua. Enggak boleh Bapak Ibu sekalian. Udah jelas ini? Siap diterapain ya? Alhamdulillah. Yang sini siap, sini masih kurang. Sini siapnya setengah-setengah karena banyak belanja rupanya ibu-ibu ini. Harus berhenti ini, tutup. Jangan buat masalah dalam hidup. Jangan bangga dengan semuanya platinum. Gak ada gunanya. Yang dijanjikan apa? Nanti kalau masuk di bandara masuk lounge gratis. Bayar lounge-nya. 50 ribu, 70 ribu bayar. Memang berapa kali Bapak Ibu berangkat sebulan sih? Kadang-kadang setahun cuma sekali dua kali kita berangkat kan? Bayar lounge-nya. Makan mulia daripada riba yang bayarin. Benar gak ini? Nah iya. Faham ini ya? Ya. Ini perlu digarisbawahi. Sama juga dengan tadi masalah menjanjikan kepada seseorang teman-teman. Janjikan kepada calon istri, kepada suami, kepada anak. Hati-hati berjanji. Ucapan janji. Penuhi. Enggak bisa minta maaf. Batalkan dengan cara yang baik. Karena kalau tidak bahaya nih. Iming-imingkan orang tadi, laki-laki iming-imingkan mahar, janji-janji rumah segala, tapi dusta, dia dianggap berzina loh di mata Allah. Utang sengaja enggak mau bayar, dihitung sebagai pencuri. Dikatakan di sini, dengan niat yang buruk, maka sesuatu yang mubah dapat berubah menjadi haram. Yang tadinya boleh menjadi terlarang. Apa yang tadinya tidak berdosa, maka akhirnya menjadi berdosa. Kesemua ini menegaskan tentang kebenaran keyakinan seorang muslim akan pentingnya niat, keagungan, dan urgensinya yang amat besar. Oleh karena itu, dia membangun seluruh amalnya dengan niat yang baik dan benar, dan berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai beramal tanpa ada niat atau tujuan, dan jangan sampai beramal namun dengan niat yang tidak baik. Jadi semua amal harus ada niatnya, niatnya juga harus baik semuanya. Jadi niat adalah ruh dari amal dan merupakan tiang penyanggahnya. Kebaikan amal tergantung dari kebaikan niat dan buruknya amal juga tergantung kepada buruknya niat. Dan setiap amal yang tidak dilandasi dengan niat yang baik dari pelakunya, maka itu adalah riya atau pamer. Memaksakan diri yang justru dimurkahi oleh Allah. Sebagaimana seorang muslim berkeyakinan bahwa niat adalah rukun, amal dan syaratnya, artinya tanpa niat tidak akan diterima. Dia juga memandang bahwa niat bukan hanya sekedar ucapan lisan, saya niat begini dan begitu. Bukan pula cukup dengan kemauan jiwa. Niat adalah bangkit dan tergeraknya hati untuk mengerjakan perbuatan yang dimaksudkan dengan tujuan yang benar. Baik untuk mendapatkan manfaat maupun mencegah mudarat. Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Dia juga merupakan keinginan untuk melakukan suatu perbuatan karena mencari ridha Allah atau karena menjalankan perintahnya. Ketika seorang muslim meyakini bahwa perbuatan yang mubah dapat berubah menjadi ketaatan yang berpahala, kayak makan, minum, tidur, bisa tadinya mubah bisa jadi pahala dengan dia niat. Disebabkan niat yang baik, karena supaya kuat merawat jasad, kuat ibadah, merawat jasadnya. Dan suatu ketaatan tidak dibarengi dengan niat yang baik akan berubah menjadi kemaksiatan yang justru mendatangkan dosa dan siksa. Jadi tadi misalnya orang niat mau membunuh temannya, tapi akhirnya dia terbunuh, dia juga dapat sama dosanya. Namun dia tidak memandang bahwa perbuatan maksiat dapat dipengaruhi oleh niat yang baik sehingga berubah menjadi ketaatan. Misalkan saja ada seseorang yang menggunjing orang lain dengan niat untuk menyenangkan perasaan orang lain, maka tetap saja hal itu dinilai sebagai kemaksiatan kepada Allah dan berdosa. dan niatnya yang dia pandang baik itu tidak manfaat sama sekali. Ada orang, si A bicara sama si B tentang si C. Si A karena ingin menyenangkan si B, dia mengatakan, tuh si Fulan memang begini dan begitu. Niatnya baik, menyenangkan si B, tapi gunjing si C. Gak ada manfaat, jadi dosa buat dia. Begitu pula orang yang membangun masjid dengan harta yang haram, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang mendatangi pesta tari-tarian dan pesta pamer aurat, atau membeli kupon undian untuk menggiatkan proyek sosial, atau digunakan untuk amal perbuatan jihad dan semisalnya, dia tetap bermaksiat kepada Allah, mendapatkan dosa yang tidak berpahala. Misal dia mengatakan, diskotik ini saya lelang paha uangnya untuk jihad. Apa urusannya ini? Dari maksiat ke maksiat. Saya korupsi memang, dosa, tapi saya bangun masjid. Tidak bisa dipakai masjidnya dari uang haram. Gitu kan? Demikian pula orang yang membangun kubah-kubah di atas kubur orang-orang saleh atau menyembelih sembelihan untuk mereka dengan niat karena mencintai orang saleh, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan perbuatannya mendapatkan dosa. Meskipun apa yang dia niatkan itu baik dalam pandangannya, karena Nabi SAW larang. Nabi SAW berkata kepada kepada Ali bin Abi Thalib dalam sebuah hadis yang sahih, "Hai Ali, saya wasiatkan kepadamu, jangan kau temui kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah." Dalam riwayat lain, jangan kalian mengkapuri atau menulisi kuburan. Ada larangan. Kan gitu. Kuburan Nabi SAW di zaman sahabat, begitu saja, biasa. Mereka datang, mereka ucapkan salam kepada Nabi SAW, baca salawat, mereka pergi. Enggak pernah ada sahabat ngambil tanahnya Nabi, sehingga tiap hari didatangkan tanah baru. Seperti sebagian kuburan Indonesia, sampai bulldozer datang, mobil besar bawa tanah baru, dianggap berkah. Dari mana ini semuanya? Walaupun orang niatnya, oh ini orang soleh, maka dapat dosa karena melanggar agama. Tidak semua niat itu bisa pada tempatnya kalau dia salah di sini. Hal itu karena tidaklah suatu perbuatan berubah menjadi ketaatan dengan adanya niat yang baik, kecuali jika hal itu adalah mubah dan dibolehkan mengerjakannya oleh syarak atau oleh syariat. Adapun yang haram, maka tidak akan berubah menjadi ketaatan dalam kondisi bagaimanapun jua. Ada pezina, saya kalau tidak zina sama dia, kesian nanti dia zina sama orang lain. Boleh gak itu? Hah? Boleh gak? Gak boleh. Ya. Ada yang saya lupa juga tadi, tapi saya pernah jelaskan itu. Untuk ibu-ibu secara khusus ini, masalah utang. Jangan arisan. Nah, jangan, apa ibu-ibu? Kenapa jangan arisan Ustaz? Karena arisan membuka hutang. Kalau 20 orang ikut arisan, masing-masing kasih 1 juta, berarti 20 juta kan? Lalu bergilirlah orang mendapatkan. Bagi orang yang mendapatkan pertama, dia dapat 20 juta. Khayalannya beli barang ini, beli barang itu. Khayalannya. Oh ini saya dapat duit. Padahal sebenarnya dia sedang utang 19 juta. Sama orang lain. Benar gak ini? Nah ya masalahnya. Buka pintu utang. Baik, kalau bulan kedua sebelum dia bayar, dia mati. Siapa yang bayar 19 juta itu? Kesian suaminya, kesian walinya. Meninggalkan utang. Dia sudah mengkhayal beli baju baru. Ibu-ibu itu sudah punya program. Kalau kena arisan, lengkap kertasnya. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Padahal hutang. Hah? Bagaimana caranya kita beli barang dari hutang ini? Sementara kita tidak perlu itu. Jelas ini Bu ya. Orang yang pertama kena, dapat arisan, dia berhutang. Orang yang terakhir dapat, dia gharar. Gharar ini. Karena dia harus memaksakan diri membayar 19 orang. Orang yang terakhir kena arisan, jujur sekarang ibu-ibu, gerutu enggak dia? Hah? Wah, nama saya belum keluar. Terpaksa bayar lagi. Jadi dia gharar itu, enggak boleh. Dalam Islam, riba, zalim, gharar, satu level loh ini. Dosa besar itu. Merugikan salah satu dari dua pihak, gharar, haram, selevel dengan riba, enggak boleh. Jadi dia setiap bulan maksain diri bayarin orang. Ada orang subhanallah arisannya 20. mengkhayal dapat sekian ratus juta. 100 juta ini utang, uangnya orang yang dipakai. Gimana caranya? Hiduplah sesuai dengan keadaan kita. Apa kata Nabi SAW? Wahai manusia, makanlah makanan dan minumlah minuman yang cukup membuat tulang belakangmu tegak. Maknanya apa? Jangan berlebihan, jangan lampaui kapasitas. Mampu kita begitu ya begitulah. Orang mau bicara apa enggak usah peduli, karena kita kalau peduli perkataan orang, maka setiap hari kita tidak bisa hidup, akan terus terpengaruh dengan pembicaraan orang. Kok tembok rumah kamu warna putih ya? Menurut kau apa? Biru, cat biru. Orang kedua datang hijau, hijau. 8 orang datang 8 kali warna rumah diganti. Ada orang baru beli mobil, kenapa kau beli mobil ini? Dia enggak punya prinsip, enggak bilang memang saya suka. Ini enggak bagus loh ini. Ada teman saya pakai gini-gini. Pulang, sampaikan suaminya, ganti. Kenapa diganti ini? Untuk apa? Punya prinsip teman-teman sekalian. Dunia sebentar. Maka orang mukmin harus sadar dengan masalah ini. Jangan berlebihan dengan dunia. Nikmatin apa yang Allah berikan. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak utang, bagus sekali. Silakan nikmati. Islam menyuruh kita menikmati nikmat Allah. Bahkan dalam hadis Abu Dawud yang sahih, kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Boleh kita pakai baju bagus, mobil yang bagus, tapi jangan sampai membuka pintu utang, menjadikan masalah dalam hidupnya. Untuk apa ini semua? Ini karena sudah terlalu mengakar di masyarakat kita. Jadi pada saat kita ingatkan, memang terasa sesuatu yang berat, aneh, karena sudah mengakar. Seperti sekarang, kalau ada perempuan yang pakai terbuka auratnya di jalan di Indonesia, lalu kita ingatkan, muslimah ya, kenapa terbuka? Dia bingung. Memang kenapa? Ini urusan saya. Mau pakai celana, enggak pakai celana, urusan saya. Karena sudah ngakar, dianggap itu sesuatu yang biasa. Makanya kata para ulama, kalau mungkar itu dibiarkan, tidak diingatkan, maka nanti dia menjadi ma'ruf. Dianggap sesuatu yang biasa. Dan kalau sudah dianggap ma'ruf, susah untuk dipungkiri. Tapi sekarang tidak ada kata-kata kita tidak bisa memungkirinya. Kita sudah semestinya mengingatkan ini. Ya. Bisa difahami ya, dan tangkap secara rasional. Salah satu metode yang saya gunakan dalam pengajian Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana saya menyampaikan sebuah hukum dengan rasionalnya supaya orang fikir, oh iya ya benar, tinggalkan. Gitu. Jadi tangkap dan ingat, kita penentu keputusan. Sebagus apapun retorika seorang da'i, sehebat apapun ilmu yang dia miliki, gitu kan, sekuat apapun dalil yang disampaikan, kalau mad'unya, orang yang sedang didakwai kayak Bapak Ibu sekalian, tetap hatinya enggak mau dibuka untuk ilmu, untuk iman, maka tidak berguna. Dia akan berguna kalau kita renungi, masukkan dalam hati, lalu kita terapkan. Tidak ada jaminan kita masih bisa hidup hari ini, apalagi besok. Ingat, hisab berat hari kiamat. Berat. 1 rupiah saja teman-teman utang kita, bukan kita punya utang sekian puluh juta atau ratusan juta, 1 rupiah kita punya utang, itu sudah cukup orang yang sedang kita utangi menghabiskan pahala kita hari kiamat. Bagaimana dengan sekian puluh juta, sekian ratus juta, dengan bahasa gampang, gampang, gampang. Ada jaminan? Ada tiket Bapak Ibu masih umurnya sampai 70 tahun? Enggak ada jaminan. Bagaimana kita bisa anggap remeh teman-teman sekalian? Manusia yang cerdas, manusia yang memegang perkataan dia dan perkataan orang lain, cukup peringatan dari lisan. Karena manusia yang bisa dipegangi lisannya, dan kalau hewan dipegangi ekornya. Maka jangan menjadi manusia-manusia yang suka cengkal teman-teman sekalian, suka keras hati. Manusia yang diingatkan dengan peringatan lisan melalui manusia yang lain Allah turunkan, maka dia tangkap, orang ini akan mudah menjalani kehidupannya. Tapi ada manusia tidak, tetap ngotot. Dan ini berbahaya teman-teman. Kalau dia tetap ngotot, nanti Allah datangkan hukuman yang berat supaya menyadarkan dia. Seorang pencuri, pada saat dia sebelum mencuri, Allah buat dia takut, khawatir. Takut ketangkap, takut ini. Kalau dia berhenti, dia aman. Masalahnya tidak, tetap ngotot. Nanti Allah buat dia ketahuan. Masih mencuri lagi, Allah buat dia ketangkap, digebukin. Masih mencuri lagi, nanti akhirnya sampai celaka, ya. Dipermalukan, orang tahu semua aibnya dan seterusnya. Ini bahaya sekali. Maka berhenti sebelum telat waktu. Ingat, malaikat maut bisa datang setiap saat. Saya sering bahasakan, di masjid ini bisa tiba-tiba malaikat maut datang, ibu-ibu tidak lihat, saya lihat. Cabut roh saya, orang cuma mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Selesai, malam ini saya nginap di kuburan. mobil, motor, istri, anak, selesai urusannya. Itu urusan dunia sudah, urusan mereka sekarang. Saya dengan amal saya. Baik atau buruk. Bapak Ibu bisa terjadi itu loh, detik ini pun bisa. Kenapa kita bisa lalai ini? Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, saya bingung melihat orang yang berangan-angan masuk surga sementara mereka masih bisa tidur malam hari, tidak tahajud. Tapi mengkhayal mau masuk surga, gimana caranya? Malas, tidak mau bergerak. Bahkan saya heran dengan orang yang mau selamat dari neraka, sementara mereka masih berlalai-lalai. Terus dalam kemaksiatannya, sampai kapan ini? Masalahnya sampai kapan? Jadi bisa saja ini, bukan cuma bisa, memang sudah benar. Ini peringatan dari Allah mungkin melalui lisan saya, Bapak Ibu sekalian. Ambil sebagai ilmu, terapkan dalam hati dan terapkan dalam kehidupan. Ini kaidah dasar hidup. Sebelum menyesal, kalau mati datang nyesal loh. Hati-hati. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemurahan-kemurahannya menjadi pahala. Dan semoga seluruh muslimin di Indonesia tanpa terkecuali semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dari jajaran pemerintahan sampai ke masyarakat biasa, dan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kembali kepada persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah yang sebenarnya, dan mereka bisa saling menasihati bila memang ada hal-hal yang salah. Dan semoga saja seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, disatukan hati-hati mereka dalam ketaatan kepada Allah, diikhlaskan niatnya, diterima para syuhadanya, dan juga dimuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, serta Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana yang satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang kurang baik atau kurang tepat selama saya isi pengajian. Tidak ada maksud menyinggung, tidak ada maksud menyampaikan fatwa yang salah. Tapi kalau saya salah, bisa diingatkan dan dinasihati, insya Allah saya sangat terbuka. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.